Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-babul khamisu fil wudu'i. Bab kelima tentang wudu. Wa fihi masailu, dan dalam pembahasan tentang wudu terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula. Masalah pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu. Ta'rifuhu, definisinya, ya, pengertiannya. Wa hukmuhu, dan hukumnya. Al-wudu'u lughatan, wudu, secara bahasa, yani makna bahasanya, ya, mustaqqun minal wadu'ati, wa hiya al-husnu wan nadhafatu. Wa hiya al-husnu wan nadhafatu. Jadi mustaq, makna kata bahasa ini dipetik dari al-wada'ah. Al-wada'ah. Apa makna al-wada'ah? Wa hiya, yaitu al-husnu, kebagusan, wan nadhafah, dan kebersihan. Ya, inilah makna al-wudu dari segi bahasa. Wa syar'an, dan makna al-wudu secara syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati wa hiya al-wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlani ala sifatin makhsusatin fis syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Dihafalkan definisinya, ya. Dan penggunaan kata isti'mal artinya penggunaan, isti'malul ma'i, isti'malul ma'i artinya penggunaan air. Ini mewakili, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa wudu dari empat anggotanya itu, tiga anggota dibasuh dengan air dan satu anggotanya diusap. Jadi menggunakan kalimat isti'malul ma'i, penggunaan air, fil a'dha'il arba'ati, pada empat anggota wudu ini meliputi semuanya. Nah, ya, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati, penggunaan air pada empat anggota wudu. Wahia, apa empat anggota wudu itu? Wajah, ya, dua tangan, al-yadan, ra's, kepala, rijlan, kedua kaki. Wajah dibasuh, kedua tangan dibasuh, kepala diusap, ya, kedua kaki dibasuh. Nah, jadi isti'malul ma'i, penggunaan air, fil a'dha'il arba'ah, ini kalimat yang meliputi membasuh dan mengusap. Ya, jadi tidak, jika menggunakan kalimat ghaslul a'dha'il arba'ati, membasuh empat anggota wudu, ini ada muskilah, problem, karena ra's, kepala, tidak dibasuh tapi diusap. Nah. Baik, ada sifatin makhsusatin. Ya, dengan sifat khusus penggunaan air pada empat anggota wudu tersebut yang disebutkan itu, ya. Dengan sifat khusus fi syara', dalam syariat, yang diatur dalam syariat itu fi syara', yang diatur dalam syariat, ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka ta'abbud, dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah ta'ala. Baik, wa hukmuhu, hukumnya, annahu wajibun 'alal muhdithi, sesungguhnya wudu itu wajib, wajib alal muhdithi, atas orang yang berhadas, ya, berhadas kecil tentunya, ya, idza arada sholata, apabila dia ingin sholat. Wa ma fi hukmiha, dan apa saja yang memiliki hukum yang sama dengan sholat. Ya, wa ma fi hukmiha, dan apa yang memiliki hukum yang sama dengan sholat. Yakni sholat dipersyaratkan pelaksanaannya suci dari hadas. Wa ma fi hukmiha, dan yang memiliki hukum yang sama dengan sholat yang juga dipersyaratkan suci dari hadas. Contohnya kattawafi, seperti tawaf. Ya, menurut madhab yang mempersyaratkan tawaf wajib suci dari hadas, dan ini masalah khilafiyah. Baik. Wa massil mushafi, dan menyentuh mushaf menurut madhab yang mewajibkan. Menyentuh mushaf wajib dalam keadaan suci dari hadas, dan ini juga masalah khilafiyah. Namun di atas madhab ini, ya, ini contoh menurut madhab yang mewajibkan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas. Menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci dari hadas, maka ini contoh. Ini memiliki hukum yang sama dengan sholat, begitu. Ya. Jadi jika hendak tawaf wajib wudu dulu. Jika hendak menyentuh mushaf, memegang mushaf, wajib wudu dulu. Nah, begitu. Al-masalah tsaniyah, itu masalah kedua. Ad-dalilu ala wujubihi, dalil atas wajibnya wudu. Wa ala man yajibu, wa ala man yajibu, dan atas siapa diwajibkan. Wa mata yajibu, dan kapan wajib. Ya, dan kapan wajib. Amma dalilu ala wujubih, adapun dalil atas wajibnya. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri mengerjakan sholat. Idza itu syartiyah biduni jazm dalam ilmu nahu. Idza itu adalah perangkat bahasa yang berfungsi mempersyaratkan tapi tidak menjazm fi'il. Ya. Nah, ini menunjukkan syarat, berarti wajib. Apabila jika Anda berdiri mengerjakan sholat dipersyaratkan apa? Maka ini jawaban syarat. Jadi idza adalah persyaratan, kemudian fa, alfa ini ya menunjukkan masuk ke jawaban syarat tersebut. Faghsilu, maka ya, ighsilu wujuhakum, basulah wajah-wajah kalian. Anggota yang pertama. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian kedua tangan kalian sampai ke siku-siku, ya. Yani bersama siku-sikunya. Ini anggota yang kedua. Wa amsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Ini anggota yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'baini, wa arjulakum, ya. Kemudian basulah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya. Jadi idza yang menunjukkan persyaratan, ya. Jadi apabila seseorang hendak mengerjakan sholat, ya, dipersyaratkan apa? iksilu, fagsilu wujuh, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sholat dipersyaratkan suci dari hadas kecil dengan wudu. Nah, itu juga berhadas kecil. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, ya, dipersyaratkan apa? Fattaharu, maka bersucilah dengan cara mandi. Ya, karena hadas besar diangkat dengan mandi. Baik. Wa in kuntum mardha 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa'a fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Apabila kalian sakit atau sedang safar atau salah seorang dari kalian datang dari buang tinja, ya, aw lamastum an-nisaa'a, atau kalian usai menyentuh wanita berhubungan, fa lam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air wudu, tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi karena tidak mendapatkan air, fatayammamu, sebagai gantinya tayammumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci, famsahu, caranya famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah kepala kalian dan telapak telapak kalian, telapak-telapak tangan kalian darinya. Dan telapak-telapak tangan kalian, ya, dari debu yang suci itu. Ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan, ya, menjadikan adanya satu kesulitan pun, haraj min haraj, satu kesulitan pun atas kalian. Yani yuridu di sini bima'na yuhibbu. Ma yuhibbu Allahu, ya. Allah tidak menyukai adanya atas kalian satu kesulitan pun dalam syariat ini. Walaki yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menyukai untuk menyucikan kalian. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, moga-moga kalian bersyukur. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, moga-moga kalian bersyukur. Nah, Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini meliputi, ya, dipersyaratkannya bagi yang tidak sholat, dipersyaratkannya wudu dari hadat kecil, dipersyaratkannya mandi dari hadat besar. Ketika ada udur, tidak dapat air, ya, maka diganti dengan tayammum. Nah, ya, yang terkait dengan pembahasan kita sekarang adalah bagian awal ayat, yaitu tentang wudu. Nah, وقوله صلى الله عليه وسلم, dan dalil dari as-sunnah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalu Allah salatan bighairi tuhurin. La yaqbalu Allah salatan, Allah tidak akan menerima suatu sholat, bi ghairi tuhurin, tanpa kesucian. Ini kesucian di sini maknanya umum, kata ulama. Tanpa kesucian hati. Dengan apa? Dengan iman. Jika hatinya najis dengan syirik, kufur, tidak diterima. Ya. Itu yang batin, yang sifatnya his, ya, hissiyah, tahara hissiyah, yaitu apa? Suci dari hadat besar dan hadat kecil. Nah, suci dari hadat besar dan hadat kecil. Allah tidak akan menerima sholat tanpa kesucian hati dan tanpa kesucian tubuh dari hadat besar dan hadat kecil. wala sadaqatan min ghululin, wala sadaqatan, dan Allah tidak akan menerima satu sedekah, satu sedekah min ghululin, dari harta ghulul, harta yang dicuri dari ghanimah. Ya, ghulul itu pencurian harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini menunjukkan apa? Dalam beribadah, bersedekah, harta yang disedekahkan itu harus ya suci, dari sumber yang suci, hasil pendapatan yang suci. Apa adapun jika itu harta yang haram, cara mendapatkan yang cara haram, dengan cara yang haram, sebenarnya bukan haknya. Ketika dia bersedekah dengan itu, tidak ada gunanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawaddaa. La yaqbalu Allahu, Allah tidak akan menerima salat man ahdatha, orang yang berhadas, hatta yatawaddaa, hingga dia berwudu. Berarti hadas yang dimaksud di sini hadas apa? Tidak diterima salat orang yang berhadas hingga dia berwudu, berarti hadas kecil. Ya, ini dua hadis. Hadis yang pertama tadi, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, yang seterusnya hadis ini rawahu Muslim. Ya, lihat itu. Hasan nomor 1 rawahu Muslim, riwayat Muslim ya. Di sini ada keterangan al-ghulul adalah as-sariqatu min amwalil ghanima wa ghairiha. Nah, yakni harta yang dicuri dari pencurian dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, dan selainnya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis riwayat Muslim juga. Nah, kemudian walam yunqal dan tidak dinukil, ya, tidak dinukil an ahadin, dari salah satu, ya, dari satu orang minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, ya, dari kalangan ulama umat Islam, fi dzalika, dalam perkara itu khilafun, ya, perselisihan, perbedaan pendapat. Jadi tidak ada satu pun dari kalangan ulama umat Islam ini yang, ya, berselisih pendapat dalam mewajibkan wudu, ya. Fa thabatat bidzalika masyru'iyatul wudu'i. Fa thabatat, maka tetaplah, ya, tetaplah bidzalika, dengan itu, ya, masyru'iyatul wudu'i, syariat wudu. Ya, syariat wudu, yaitu bil kitabi, berdasarkan Alkitab, ayat ke-6 dari surat Al-Maidah di atas, was sunnati, ya, dalil yang kedua sunnah itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua hadis dalam Sahih Muslim, ya, telah kita baca. Dan yang ketiga wal ijma', dan ijma', karena tidak ada satu pun dari ulama umat Islam yang berbeda pendapat, berarti ini adalah ijma', kesepakatan mereka. Wa amma ala man yajibu, wa amma, adapun ala man yajibu, atas siapa wajib, ya, atas siapa diwajibkan wudu, fa yajibu ala al muslimil baligil aqili, maka wudu wajib atas seorang muslim baligh, berakal. Ya. Idza arada salata, apabila dia hendak mengerjakan salat. Wa ma fi hukmiha, dan apa yang sehukum dengan salat. Sudah jelaskan di atas. Yang sehukum dengan salat yang diwajibkan dalam pelaksanaannya, wudu seperti tawaf dan memegang mushaf, menurut madhab yang dipilih oleh para penulis kitab ini. Baik. Jadi apa? Wajib bagi muslim baligh dan akil, yang berakal. Naam. Berarti tidak wajib bagi orang kafir, tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, ya, dan tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, orang gila dan semisalnya. Nah, wa amma mata yajibu, wa amma mata yajibu, adapun kapan wudu itu diwajibkan. Ya, fa idza dakhala waqtu shalati. Fa idza dakhala waqtu shalati. Apabila telah masuk waktu salat, telah tiba waktu salat. Masuk waktu salat duhur misalkan. Mau salat duhur kan berarti wajib berwudu begitu. Dan misalnya, au arada al insanu atau seseorang ingin ya bermaksud al fi'la mengerjakan suatu perbuatan amalan alladhi yushtaratu yang dipersyaratkan lahu untuknya al-wudu'u, dipersyaratkan wudu untuk pelaksanaannya. Ya. Wa in lam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin. Wa in lam yakun dhalika, meskipun perkara itu tidak muta'alliqan, tidak terkait biwaqtin, dengan waktu. Contoh, katawafi seperti mau tawaf. Ya. Kapan saja mau tawaf. Tawaf sifatnya sunnah. Masuk Masjidil Haram ingin tawaf kapan saja. Pemasil mushaf ingin memegang mushaf, ingin baca Quran dengan memegang mushaf, melihat mushaf dengan memegangnya, menyentuhnya. Kapan saja, tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu. Ya. Maka, menurut madhab ini, karena diwajibkan, ya, berwudu jika mau tawaf, jika menyentuh mushaf, berarti wajib berwudu. Begitu ya. Al-mas'alatu tsalitsatu fi syurutihi, masalah ketiga tentang syarat wudu. Tentang ya syarat wudu, yakni apa yang dipersyaratkan dalam mengerjakan wudu. Wa yushtaratu li sihhati wudu'i ma ya'ti. Wa yushtaratu, dipersyaratkan li sihhati wudu'i, untuk sahnya wudu, ma ya'ti, syarat-syarat berikut. Al-alif, yang pertama, al-islamu, wal-aqlu, wat-tamyizu. Ya, dipersyaratkan sahnya wudu, yang pertama adalah keislaman, adanya akal, ya, mencapai usia tamyiz. Fala yasihhu minal kafiri. Fala yasihhu minal kafiri. Maka dari itu tidak sah wudu itu dari seorang yang kafir. Karena orang kafir itu tidak memiliki keislaman. Walal majnuni, dan tidak sah wudu itu dari seorang yang gila. Karena orang gila itu tidak berakal. Wala yakunu mu'tabaran. Wala yakunu mu'tabaran. Yani wala yakunu wudu'u mu'tabaran. Dan wudu itu tidak dianggap. Wala yakunu mu'tabaran, artinya wudu itu tidak dianggap. Tidak dianggap sah. Minas sagiri, dari anak kecil. Alladhi duna sinnit tamyizi. Yang usianya duna, di bawah sinnit tamyiz, usia tamyiz. Notabenenya, anak kecil itu mumayyiz, ya, mencapai usia tamyiz ketika usia 7 tahun kalender Hijriah, sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Ini usia tamyiz. Jadi di usia itulah diperintahkan sholat, karena sudah ada akal, dan di usia itu sah ibadahnya. Sah wudunya, sholatnya, dan ibadah yang lainnya. Baik. Jangan bingung. Tadi kita lewati pada pembahasan alaman yajib. Lihat lagi tadi. Wa amma alaman yajib. Adapun atas siapa diwajibkan? Di sini dikatakan fayajibu 'alal muslimi al-baligil 'aqili. Wudu wajib atas muslim yang baligh dan berakal. Nah, ini pembahasan wajib. Jadi anak kecil yang belum baligh meskipun sudah mumayyiz tidak wajib wudu karena dia tidak wajib salat. Ya kan? Nah. Bisa dipahami? Iya, jadi tidak wajib wudu karena tidak wajib sholat. Tetapi dia diperintahkan sholat ketika sudah mumayyiz meskipun belum baligh, 7 tahun ke atas. Sebagai suatu bentuk latihan. Pahala sholat yang dikerjakannya, mengikuti sholat 5 waktu, mengerjakan sholat 5 waktu, pahalanya pahala sunnah. Jadi ketika dia berwudu dalam usia mumayyiz, dia sudah sah wudunya, sholatnya juga sah. Tapi tidak wajib. Bisa dibedakan? Hah? Nah, sama dengan pembahasan sholat, tidak wajib sholat jika belum baligh. Jadi yang wajib sholat itu adalah orang yang baligh. Nah, jika berbicara masalah syarat sahnya sholat, maka syarat sahnya sholat adalah usia mumayyiz. Nah, bisa dipahami ya? Alba, an-niyat tuh, niat. Syarat yang kedua niat, harus ada niat untuk berwudu. Ya, tanpa niat berwudu tidak sah. Di hadis ini berdasarkan hadis, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dikerjakan berdasarkan niat-niatnya, dengan niat-niatnya. Nah, hadis muttafaq alaih, tayyib. Ini merupakan dalil dipersyaratkannya niat pada setiap amal ibadah termasuk wudu. Wala yushra'u talaffudu biha, wala yushra'u talaffudu biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan niat. Tidak disyariatkan melafadzkan niat. Artinya apa? Cukup dalam hati. Ya, cukup dalam hati. Tayyib. Li'adami thubutihi, dikarenakan tidak thabit, tidak tetap, ya, tidak tetap pelafatan niat itu anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya melafatkan niat dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-jim, al-ma'ut, Al-ma'ut-tahur. Yang digunakan berwudu adalah air yang bersifat at-tahur. Dan kita sudah pelajari makna at-tahur. Ya, yaitu tahirun, mutahhirun, suci lagi menyucikan. Lima taqaddama fil miyahi. Lima taqaddama berdasarkan apa yang telah lewat. Pembahasannya fil miyahi pada pembahasan air. Ya. Ammal ma'un najisu, adapun air yang najis, al ma'un najisu, fala yasihul wudu'u bihi, maka tidak sah berwudu dengannya. Dal, izalatu ma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharati. Izalatu menghilangkan. Ma yamna'u, sesuatu yang menghalangi usul al-ma'i, sampainya air itu ilal basharati, ke kulit anggota wudu. Ya, ada lapisan yang melapisi kulit, ya, anggota wudu, itu menghalangi air, ya, sampai menyentuh kulit anggota wudu itu. Berarti air itu tidak berfungsi, ya, di bagian anggota wudu yang terlapisi tersebut karena terhalangi, tidak sampai ke kulit itu. Nah, ini wudu tidak sah, oleh karena itu harus dihilangkan jika itu ada. Ya. Min syam'in, berupa sam', sam' itu apa, lilin ya, au ajinin atau adonan, adonan kue roti ya, wa nahwihima dan semisalnya, yang menempel di kulit itu melapisi. Wa nahwihima dan yang semisal dengan keduanya, ka tala'il adhafiri seperti pewarna kuku, kuteks ya, kuteks warna kuku, alladhi yu'rafu, yang dikenal, bainan nisa'il yauma, yang dikenal ya, bainan nisa'il, di antara kaum wanita al-yaum, di zaman ini ada pewarna kuku namanya kuteks ya. Jadi memang itu adalah lapisannya. Nah, itu menghalangi air ya, membasuh kuku, harus dihilangkan lapisan kuteks itu, jika tidak, tidak sah wudunya. Baik. Al-ha. Al-istijmaru awil istinja'u 'inda wujudi sababihima lima taqaddama. Melakukan istijmar atau istinja, dan sudah dilewati ya, apa makna istijmar, apa makna istinja ya, 'inda wujudi sababihima, ketika ada sebabnya, faktornya, 'inda wujudi, ketika ada sababihima, ada faktor ya, untuk mengerjakan istijmar atau istinja, lima taqaddama, berdasarkan apa yang telah lewat, yaitu seseorang buang hajat misalkan, apakah BAB ya, atau buang air kecil, maka itu faktor untuk melakukan istinja atau istijmar, salah satu dari keduanya mewakili supaya telah lewat ya, tidak wajib digabungkan antara istinja dan istijmar, dan juga tidak perlu takalluf, bersusah payah membanding diri untuk menggabungkan keduanya. Salah satu dari keduanya sudah mewakili, apakah istinja atau istijmar. Dengan itu ya, lubang kemaluan ya, menjadi suci dari al-kharij min as-sabilain, dari najis yang keluar. Ya, setelah itu baru berwudu. Artinya apa? Jika ada orang usai kencing langsung wudu, setelah wudu baru dia istinja, baru dia cebok, enggak sah. Ada orang habis buang air besar, setelah itu langsung wudu, setelah wudu baru cebok, istinja, enggak sah wudunya. Nah, itu maksud. Jadi harus istinja dulu atau istijmar dulu, kemudian wudu. Nah, al-wawu al-muwalatu. Sedikit tambih tentang persyaratan istinja atau istijmar mendahului wudu sebagai syarat. Ini juga masalah khilafiyah. Naam. Ya. Ibn Uthaymin rahimahullah kesimpulannya ya, jangan coba-coba dilanggar ini. Naam. Artinya jangan berwudu sebelum istinja atau istijmar, karena berisiko. Tetapi jika ada orang misalkan dia sudah sholat, selesai sholat, kemudian ya, diberitakan bahwa orang itu prosesnya tadi dia wudu dulu, kemudian dia istinja atau istijmar misalkan. Nah, apakah kita suruh dia mengulangi sholatnya? Menurut madhab ini, sholatnya harus diulangi. Karena dia tidak memenuhi syarat sahnya wudu tadi. Tapi menurut Ibn Uthaymin ya, berat bagi kita untuk mengingkari dia atau untuk memerintahkan dia mengulangi. Nah, karena dalil tentang ini juga tidak jelas. Nah, hanya saja Nabi SAW tidak pernah menyelisihi ini. Amalan Nabi tidak pernah menyelisihi ini. Artinya, amalan Nabi itu selalu, senantiasa, mesti istijmar dulu, istinja dulu, kemudian wudu. Nah, ya, jadi memang berisiko. Baik. Al-wawu al-muwalah, yaitu berkesinambungan, ya. Antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya itu berkelanjutan, tidak terputus, ya, tidak terputus. Nah, nanti akan datang pembahasan tentang al-muwalah. Nah, pada masalah berikutnya akan dirincikan nanti. Nah, zai at-tartibu, tertib antara berurutan, ya, sesuai urutan pada ayat. Dan akan datang nanti juga penjelasan tentang ini. Wasayati al-kalamu alaihima ba'da qalil. Ini. Wasayati dan akan datang al-kalamu pembahasan alaihima atas kedua syarat ini, yaitu al-muwalah dan at-tartib, ba'da qalil, ya, sebentar lagi. Nah, tidak lama setelah ini. Al-ha ghaslu jami'il a'dha'il wajibi ghasluha, ghaslu membasuh, jami'il a'dha'i seluruh anggota-anggota wudu, al-wajibi yang wajib, ghasluha untuk dibasuh, yang wajib dibasuh tidak sah jika diusap, ya, yaitu wajah, kedua tangan sampai ke siku termasuk siku, dan kedua kaki sampai mata kaki termasuk kedua mata kaki. Nah, nanti akan dibahas apa bedanya membasuh dengan mengusap, ya. Jadi yang diwajibkan dibasuh tiga anggota itu tidak sah jika hanya diusap. Baik. Ya, ini al-masalah al-rabi'ah. Furuduhu ay a'da'uhu. Nah, ini nanti aja pertemuan berikutnya insyaallah. Nah. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.